Bagaimana dengan hukum berkumur-kumur dengan obat? Ya, berkumur-kumur. Ada yang berkumur-kumur ya, sekedar di mulutnya. Ada yang sampai apa namanya, ke tenggorokannya. Ini apa namanya kalau sampai ke tenggorokan? Oh, gitu. Tapi nggak masuk. Hah? Ya kalau berkumur-kumur kan santai keluar. Tapi dia nggak masuk. Kalau ada lagi berkumur-kumur jenisnya mendekati ke kerongkongan, tenggorokan. Ya kalau berkumur-kumur yang biasa itu nggak ada masalah ya. Tapi kalau yang disebut dalam bahasa Arab al-gargara, gargara itu sudah sampai ke mana? Tenggorokannya. Nah, ini membatalkan puasa atau tidak? Ya dilihat ya, kalau dia belum masuk ke tenggorokan itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau dia sudah masuk, itu dihitung apa? Membatalkan puasa.